Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fiikum yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyina wa sayyidina muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanil mubtin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih dunyaya allati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati fiha ma'aduna wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Alhamdulillah, ikhwan fil din wa akhwati fillah, para jemaah sekalian yang mugi-mugi selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dapat melanjutkan kembali kajian rutin kita. Kali ini kita bahas terlebih dahulu Masailul Jahiliyah. Kita masuk pada Masail nomor 43. Sebelumnya sudah diterangkan Masail 42 ini tentang bersyarikat dalam kepemilikan. Yang kemarin ini terdapat pada orang apa? Komunis. Majusi, ya. Majusi yang intinya pahamnya sosialisme atau komunisme. Jadi semuanya dipakai bareng-bareng. Ya, semuanya itu dipakai bareng-bareng, ya. Istrimu ya istriku juga, barangmu, motormu ya motorku juga, dan seterusnya. Ini adalah paham yang diwarisi dari paham-paham jahiliyah. Sekarang kita akan bahas untuk Masail 43 dan 44 berkenaan dengan masalah takdir. Ya, berkenaan dengan masalah takdir. Yang pertama, Masail yang ke-43, juhuduhum li qadarillah. Itu orang jahiliyah punya sifat menentang takdir-takdir Allah. Sedangkan Masail ke-44, al-itizaru an kufrihim bi annallaha qaddarahu alaihim. Mereka selalu beralasan, orang jahiliyah selalu beralasan untuk kekafiran mereka bahwa kekafiran itu Allah yang tetapkan, bahwa kekafiran itu Allah yang takdirkan. Jadi mereka beralasan kafir karena takdir Allah. Mereka beralasan berbuat maksiat karena takdir Allah. Intinya seorang muslim harus punya keimanan yang benar kepada takdir, dan ini adalah bagian dari rukun iman. Yaitu dari bagian dari rukun iman yang 6, di mana Nabi SAW itu mengatakan tentang rukun iman, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Yaitu rukun iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada malaikatnya, engkau beriman kepada kitabnya, engkau beriman kepada rasulnya, engkau beriman kepada hari akhir, dan engkau juga beriman kepada takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Dan takdir Allah merupakan perbuatan Allah. Allah tetapkan setiap manusia itu memiliki takdir. Bahkan perbuatan manusia yang baik dan buruk itu masuk dalam takdir Allah. Karena Allah katakan dalam surat Al-Qamar ayat ke-49, inna kulla syai'in khalaqanahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami menciptakannya dengan ketetapan kami. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan ketetapan kami. Maka segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ditetapkan dengan takdir. Termasuk musibah yang menimpa kita, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir." Tidaklah musibah yang ada di muka bumi atau musibah yang menimpa diri kalian melainkan itu sudah ada dalam kitab sebelum penciptaan. Inna zalika 'ala Allahi yasir, menetapkan seperti itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi juga sudah ditetapkan dalam takdir. Begitu juga yang menunjukkan musibah itu sudah ditentukan takdirnya, Nabi SAW itu mengatakan, wa alam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Sesungguhnya ya, bahwasanya musibah yang menimpamu tidak akan luput darimu, dan musibah yang ditakdirkan tidak akan mengenaimu, maka tidak akan menimpamu. Kemudian Nabi katakan dalam hadis yang sama, rufi'atil aqlab wa jaffatish shuhuf, dan pena catatan itu sudah diangkat dan tintanya itu sudah kering. Kalau sudah ditetapkan takdirnya seperti itu, maka pasti terjadi. Kalau tidak ditetapkan, maka tidak akan terjadi. Oleh karena itu, falyakunu syai'un illa bimasyiatillahi ta'ala. Segala sesuatu itu pasti dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala terjadinya. Adapun keimanan dalam takdir harus memenuhi 4 rukun. Ada 4 rukun beriman pada takdir. Yaitu awalan yang pertama, al-imanu bi anna Allah alima kulla syai'in. Beriman bahwa Allah berilmu atau mengetahui segala sesuatu. Thanian, an Allah kataba kulla syai'in fil lawhil mahfuz. Yaitu Allah telah mencatatkan segala sesuatu. Allah telah mencatat segala sesuatu atau setiap yang ditakdirkan pada lauhul mahfuz. Poin pertama itu digarisbawahi, mengilmui atau mengetahui. Baris kedua, yang kedua itu digarisbawahi, Allah itu mencatat. Mencatatnya itu digarisbawahi. Kemudian yang ketiga, al-imanu bi annallaha sya'a kulla syai'in yaqa'u fi hadzal qauni fala yaqa'u syai'un illa bi masyiatihi subhanahu wa ta'ala. Yaitu beriman bahwa segala sesuatu yang Allah kehendaki terjadi di alam ini, maka pasti terjadi. Segala sesuatu yang Allah kehendaki itu pasti terjadi. Dan setiap kejadian dengan kehendak Allah. Maka digarisbawahi, Allah menghendaki tadi atau Allah berkehendak. Kemudian rabi'an yang keempat, al-imanu bi anna Allah khaliqu kulli syai'in. Beriman bahwasanya Allah menciptakan segala sesuatu. Menciptakan segala sesuatu. Termasuk di sini perbuatan manusia atau perbuatan hamba. Maka rukun beriman pada takdir ini harus ada. Salah satunya tidak ada, bisa jadi kafir. Atau salah satunya tidak ada, maka berkurang imannya kepada takdir. Jadi yang pertama tadi mengetahui, Allah mengetahui. Yang kedua, Allah mencatat. Yang ketiga, Allah berkehendak. Yang keempat, Allah menciptakan. menciptakan yang terakhir di garis bawahi. Intinya sifat orang jahiliyah yang tadi dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, juhuduhum liqadarillah. Mereka menentang takdir Allah, artinya mengingkari takdir. Orang jahiliyah punya sifat mengingkari takdir. Atau nanti punya sifat kedua yang nanti kita bahas pada Masail ke-44, mereka selalu beralasan dengan kekufuran mereka, mereka beralasan itu dengan takdir Allah karena Allah sudah takdirkan. Jadi tidak bisa disalahkan, wah saya bermaksiat ya, ini juga sudah jadi takdir. Allah sudah tetapkan. Jadi enggak apa-apa saya berzina. Ini sudah jadi takdir. Saya berzina ini karena Allah tetapkan. Kalau Allah tidak tetapkan berarti saya tidak akan berzina. Jadi dia beralasan dengan maksiat, dengan kekufuran dia itu pakai-pakai takdir. Di antara dalil yang membuktikan bahwasanya orang jahiliyah itu mengingkari takdir, bahwasanya orang jahiliyah itu mengingkari takdir. Kalau dilihat di buku terjemahan, situ ada sebutkan 3 dalil. Yaitu surat Al-An'am ayat 148, kemudian surat An-Nahl ayat 35, dan surat Az-Zukhruf ayat ke-20. 3 dalil ini yang digunakan oleh orang jahiliyah yang menunjukkan mereka itu mengingkari takdir. Namun nanti ada 2 pemahaman atau 2 tafsiran untuk 3 ayat ini. Yaitu yang pertama dalam surat Al-An'am ayat 148. Sayaqulul ladzina asyraku law syaa'allahu ma asyrakna wala aba'una wala haramna min syai'. Orang-orang yang berbuat syirik, mereka itu berkata, Seandainya Allah itu menghendaki, seandainya Allah itu berkehendak, ma asyrakna, maka tentu kami tidak berbuat syirik. Wala aba'una, begitu juga dengan nenek moyang kami, wala haramna min syai', dan kami ya tidak mengharamkan sedikit pun. Lihat pada kalimat law syaa'allahumma asyrakna, seandainya Allah itu berkehendak, tentu kami tidak berbuat syirik. Juga pada firman Allah, wa qala alladziina asyraku law syaa Allahumma abadna min dunihi min syai'in nahnu wala aba'una wala haramna min dunihi min syai'. Artinya hampir sama dengan ayat yang tadi kami sebutkan sebelumnya, yaitu orang-orang yang berbuat syirik itu menyatakan, seandainya Allah berkehendak, tentu saja kami tidak akan menyembah selain Allah. Kami tidak akan menyembah selain Allah sedikit pun. Kami maupun nenek moyang kami tidak akan menyembah selain Allah. Wala haramna min duni min syai, dan tidak kami itu diharamkan untuk selainnya sedikit pun. Begitu juga dalam surat Az-Zukhruf. Di sini Allah Subhanahu wa taala katakan, wa qalu law syaa ar-rahmanu ma abadnahum. Mereka orang-orang musyrik itu mengatakan, seandainya ar-rahman yaitu Allah berkehendak, tentu saja kami tidak akan menyembah mereka selain Allah. Tentu saja kami tidak berbuat syirik. Maka untuk 3 ayat ini ada 2 tafsiran. Tafsiran yang pertama, orang musyrik itu menolak takdir. Tafsiran pertama, orang musyrik itu menolak takdir. Jadi maksud mereka mengatakan dalam ayat tadi, ya, misalnya dikatakan law syaa'allahumma asyrakna, seandainya Allah itu berkehendak, kami tentu tidak berbuat syirik. Maksudnya tafsiran yang pertama, law kana Allahu masyi wa law kana lillahi masyiat masyiatun, ma tarakna na'malu hadzal asya. Seandainya Allah itu punya kehendak, tentu Allah tidak membiarkan kami berbuat syirik seperti ini. Seandainya Allah itu punya kehendak, ya, tentu Allah tidak akan membiarkan kami berbuat syirik seperti ini. Artinya mereka sudah berbuat syirik, berarti Allah tidak berkehendak, berarti Allah tidak menetapkan takdir. Berarti yang pertama, tafsiran yang pertama, Allah berarti tidak menetapkan takdir, atau Allah tidak berkehendak, atau tidak ada takdir. Jadi yang pertama mereka menolak takdir. Kemudian yang kedua, tafsiran yang kedua, lausyaa Allahumma asyrakna, pada ayat yang katakan tadi, seandainya Allah itu berkehendak, ya, maka kami tidak akan berbuat syirik. Maksudnya, ini kaitannya dengan nanti masail yang ke-44. Yaitu seandainya Allah itu berkehendak, seandainya Allah itu mengendaki, ya, ini maksudnya di sini adalah annallaha jalla wa ala aradin an af'alina hadhihi li'annahu law lam yarda lam yatrukna na'malu hadha. Yaitu Allah itu ridha kami melakukan kekafiran atau kesyirikan semacam ini. Seandainya Allah tidak ridha, tentu Allah tidak membiarkan. Berarti mereka menetapkan Allah, mereka itu meyakini Allah menetapkan takdir. Namun apa? Mereka beralasan kekufuran mereka ini karena takdir yang Allah tetapkan. Berarti mereka menetapkan takdir secara berlebihan. Intinya, sifat yang pertama tadi yang terdapat pada tafsiran pertama, menolak takdir. Ini sifat orang-orang Mu'tazilah. Ini ciri-ciri orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah itu adalah orang-orang yang menolak takdir. Berarti kalau menolak takdir itu bagaimana? Manusia berarti jalan sendiri, tidak pernah itu ada kaitannya dengan takdir Allah. Ya, manusia berarti jalan sendiri, tidak ada kaitannya dengan takdir Allah. Jadi kalau dia misalnya dapat musibah, dia tidak pernah menyatakan bahwasanya ini takdir. Dia bilang, wah ini peristiwa-peristiwa alam saja. Ini banjir ya, ini karena peristiwa alam. Ini banjir karena kita buang sampah sembarangan. Ini tsunami karena cuma pergeseran saja lempeng yang ada di muka bumi. Tidak pernah kaitkan dengan takdir. Nah ini yang biasa kita lihat di tayangan-tayangan TV. Ya, tidak pernah mereka singgung, wah ini Allah yang tetapkan takdir seperti ini. Tidak pernah. Namun selalu apa? Kaitkan dengan peristiwa-peristiwa alam. Bisa banjir karena apa? Nah ini banjir karena keadaan kota misalnya yang tidak tertib, ya masyarakat buang sampah sembarangan seperti itu. Tidak pernah kaitkan juga dengan takdir Allah. Walaupun memang itu adalah sebabnya, namun kalau Allah tidak takdirkannya, tidak mungkin juga banjir. Pasti itu karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tafsiran pertama tadi, menolak takdir itu adalah sifatnya orang Mu'tazilah. Sedangkan yang kedua, ini sifatnya orang yang disebut orang Jabariyah. Jabariyah, jabar itu artinya memaksa. Berarti kita itu dipaksa gerak. Jadi Allah tetapkan takdir pada kita, ya, berarti Allah paksa kita itu berbuat. Jadi bagaikan wayang nanti kita digerakkan. Ini jalan sana sini, ya. Itu bagaikan wayang seperti itu digerakkan oleh takdir. Sehingga kalau orang berbuat maksiat, berarti sama seperti tadi, digerakkan tadi oleh dalang. Dalang sudah gerakkan, ini kamu nanti berbuat maksiat. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa berkehendak apa-apa. Pokoknya ini sudah jadi takdir kamu. Allah yang berkehendak, manusia tidak berkehendak. Ini paham Jabariyah. Jabariyah ini adalah orang yang menetapkan takdir, namun menetapkannya secara berlebihan. Artinya dia nafikan, dia tiadakan, manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Cuma digerakkan oleh takdir Allah. Jadi kalau mau masuk jurang, ini logikanya ya, kalau mau bantahnya, kalau masuk jurang, ya, dia pasrah saja. Aduh, saya mau jatuh, ya sudah jatuh. Ya, kalau ada jurang ya, ada jurang, dia mungkin cuma berada di tepi jurang tadi, kemudian dia bilang, ya saya pasrah, mau jatuh ya jatuh sudah, Allah kehendaki apa? Coba lihat, orang gila enggak ini? Gila. jatuh nanti dia merasa takdir lagi coba. Dia gak bisa punya kehendak apa-apa kan. Wah saya ini dikendalikan oleh takdir. Saya di tepi jurang ini sudah saya tunggu takdir saja nih. Saya nanti mau jatuh mau selamat atau enggak, saya tunggu takdir. Iya kan? Jadi logikanya kayak gitu, kita membantah. Sudah kamu coba di tepi jurang tadi, coba logikamu, kamu mau selamat bagaimana? Mau tunggu takdir dulu baru mau selamat? Atau mau menyelamatkan diri? Pasti nanti dia bilang, saya selamatkan diri. Nah itu, kamu berkehendak di situ. Berarti bukan hanya Allah yang tetapkan takdir, namun kamu juga bisa berusaha, bisa selamatkan diri, selamat dari jurang. Maka dia terbantahkan, ini tidak logis. Kok manusia ya untuk selamat kok nunggu takdir? Intinya manusia itu punya kehendak, punya keinginan. Dia mau menggerakkan diri, mau berusaha, mau bekerja. Namun semuanya tergantung juga pada takdir Allah. Yang takdir Allah ini dia tahu nanti setelah perbuatan itu terjadi. Ya, setelah perbuatan itu terjadi. Sedangkan apa yang dipahami oleh Mu'tazilah tadi yang menolak takdir ini juga keliru. Dia satu sisi yang dia ambil, manusia pokoknya bisa bekerja saja. Jadi etos kerjanya yang dia kuatkan, tidak pada tawakal. Ya dia suruh bekerja, kita rajin bekerja. Ngapain kita bergantung pada takdir, buat kita malas. Sudah kita bekerja saja, bekerja saja, bekerja saja. Tidak ada keyakinan pada takdir. Jadi tawakalnya kurang. Ya, jadi tawakalnya itu kurang. Itu orang-orang Mu'tazilah seperti itu. Cuma etos kerja saja yang ditanam. Mau dia dapat hasil bagaimanapun, pokoknya sudah berusaha. Nah itu dari usaha itulah yang ya kita dapatkan hasilnya. Tidak ada kaitannya dengan tawakal pernah diajarkan. Padahal Allah nanti berkehendak di situ. Hasilnya bagaimana? Kita bekerja, kita berusaha, kita keluarkan tenaga, Allah yang nanti akan tentukan hasilnya. Harus ada tawakal situ, harus ada keimanan kepada takdir. Jadi intinya dua tafsiran ini ya menunjukkan bahwasanya pemahaman yang benar yaitu yang sifatnya pertengahan. Bukan orang yang menolak takdir seperti Mu'tazilah, bukan orang yang menetapkan takdir secara berlebihan seperti Jabariyah. Dan Jabariyah itu lawannya Qadariyah. Qadariyah itu tadi ya sama dengan Mu'tazilah tadi. Qadariyah disebut Qadariyah karena dia menolak takdir. Padahal pakai nama Qadar. Qadar itu kan nanti ujung-ujungnya ke istilah takdir. Namun Qadariyah dinamakan Qadariyah karena menolak takdir, maka dia disebut Qadariyah. Sedangkan Jabariyah itu orang yang menetapkan takdir secara berlebihan. Di antara konsekuensinya dari Jabariyah, perbuatan maksiat pun dia sandarkan pada takdir. Jadi dia berzina, ya, dia selingkuh, dia selalu beralasan, wah ini sudah jadi takdir Allah, gimana saya mau nolak? Ya. Saya pasang nomor judi, ya, dapat uang, dapat penghasilan di situ. Beruntung dapat. Wah, ini juga dengan takdir Allah saya dapatkan uang ini dari judi. Selalu beralasan dengan takdir. Namun keliru. Kelirunya yang ini kita lihat pada Masail ke-44. Al-i'tizaru an kufrihim bi anna Allah qaddarahu 'alaihim, yaitu selalu beralasan tentang kekafiran mereka bahwa kekafiran itu Allah takdirkan. Jadi mereka selalu beralasan maksiat itu karena takdir. Padahal tidak boleh. Kita bisa berargumen, bisa beralasan dengan takdir cuma dalam dua keadaan. Diingat baik-baik, kita bisa beralasan dengan takdir cuma karena dua keadaan. Yang pertama, beralasan dengan takdir untuk musibah. Ketika kita dapat musibah, maka kita katakan qadarullah wa masya'a fa'al. Allah sudah menakdirkan seperti ini, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Yang kedua, untuk maksiat yang sudah bertobat. Ya, untuk maksiat yang sudah ditobati. Kalau belum bertobat jangan. Jangan berasal, wah saya sudah takdirnya seperti ini. Ini untuk maksiat yang sudah ditobati. Dua keadaan itu saja. Sedangkan beralasan kafirnya, perbuatan syiriknya, maksiat yang dia lakukan itu beralasan dengan takdir, tidak boleh. Dan inilah sifat orang jahiliyah. Orang jahiliyah selalu berargumen seperti itu. Maka kalau di tengah-tengah kita ada yang berbuat maksiat, kemudian beralasan dengan takdir, berarti pada dirinya masih ada pemahaman jahiliyah. Dan ingat, kenapa kita tidak boleh beralasan dengan takdir? Karena Allah katakan wala yardha li ibadil kufur. Dan Allah itu tidak pernah ridho terhadap kekafiran. Kalau Allah itu tidak ridho, maka kita tidak boleh beralasan kekafiran yang dilakukan ini karena takdir Allah. Wong Allah tidak ridho. Maka ada sesuatu yang pantas kita sadarkan pada Allah dan ada sesuatu yang tidak pantas kita sandarkan pada Allah. Contoh misalnya, ya kita manusia ini adalah makhluk Allah. Pantas disandarkan pada Allah. Unta itu adalah makhluk Allah. Namun coba kalau kita katakan misalnya, bahasanya mungkin kita menganggap kurang santun. Ya, kita menganggap itu kurang santun. Ya. Pelacur ini atau mungkin hewan yang jelek, misalnya babi ini, ya, babi ini makhluk Allah. Mungkin nyatanya itu tepat. Namun kadang kalau kita katakan bahwasanya pencipta, ya misalnya pencipta babi itu Allah, dari segi kalimat itu mungkin terlihat kurang santun. Cukup kita katakan apa? Pencipta makhluk itu Allah, sudah. Dari segi kalimat kurang santun. Maka walaupun maksiat itu Allah takdirkan, namun kita berargumen, kita beralasan Allah itu yang membuat kita bermaksiat, itu kurang ajar namanya. Allah yang membuat kita itu bermaksiat, ini kurang ajar, kurang santun. Walaupun Allah yang tetapkan, ini sudah ada dalam takdir. Ini sudah ada dalam takdir, namun kurang santun. Intinya tidak boleh berargumen seperti itu. Inilah kebiasaan orang jahiliyah, orang-orang musyrik selalu beralasan seperti itu, seperti tafsiran yang telah kita sebutkan tadi. Mereka beralasan ma'asyrokna wala aba'una, kami tidak pernah berbuat syirik. Atau mereka katakan tadi lau sya'allahu ma'asyrokna, seandainya Allah kehendaki, Allah berkehendak, tentu saja kami tidak berbuat syirik. Maksudnya diantara tafsirannya tadi, seandainya ya Allah itu berkehendak, yaitu Allah itu punya kehendak. Kalau Allah itu berkehendak, ya Allah itu berkehendak, maka pasti yang perbuatan kami ini berbuat syirik ini Allah tidak akan biarkan. Jadi mereka sudah tetapkan, Allah itu menetapkan takdir. Dan mereka beralasan, kalau ini adalah perbuatan mungkar, perbuatan kekafiran, perbuatan yang tidak disukai, pasti itu Allah tidak ridhoi. Ini tidak akan terjadi. Selalu beralasan dengan takdir. Intinya, ya, dalam masalah ini dua hal yang kita kaji, ya, tidak boleh kita itu menolak takdir seperti orang-orang Mu'tazilah, dan tidak boleh menetapkan takdir secara berlebihan seperti orang-orang Jabariyah yang sampai juga menetapkan bahwasanya maksiat yang terjadi ini atau kekufuran yang terjadi itu karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Intinya dari sisi takdir, yaitu dari perbuatan Allah, semuanya itu baik. Ya, nanti pada prakteknya ketika Allah tetapkan, maka yang dihasilkan nantinya itu ada yang baik dan ada yang buruk. Itu dilihat dari sisi makhluk yang memandangnya. Namun apa yang Allah perbuat itu pasti ada hikmahnya. Maka Allah itu menciptakan makhluk-makhluk yang baik, Allah ciptakan makhluk-makhluk yang jelek, semuanya itu ada hikmahnya. Perbuatan itu Allah yang lakukan itu adalah baik. Namun dari sisi makhluk memandangnya, oh dia menghadapi musibah ini dia menganggap jelek, itu dari sisi makhluknya. Namun dari sisi Allah, Allah menetapkannya tadi, perbuatannya itu adalah baik. Karena apa? Ada hikmah, hikmah yang besar di balik itu semuanya. Ini demikian untuk yang pertama dari Masail Jahiliyah. Nanti insyaallah pertemuan berikut kita akan bahas masih seputar takdir lagi. Ya, nanti dibahas juga pada Masail yang ke-45. Demikian kita lanjutkan dengan pembahasan bulughul maram.